Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu attaqunlaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqunlaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqunlaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah melewati tentang pembahasan asyirku yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan syirik seperti yang sudah kita lewati, ini merupakan dosa yang paling besar dengan alasan-alasan yang sudah disebut oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di antaranya alasan beliau apa itu? Miftah Muraja sebentar. Syirik dikatakan sebagai a'dhamud dzunub. Alasan yang pertama apa? Masih ingat? Yang pertama adalah yaitu karena kesyirikan ini menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq, itu menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki khususiyah-khususiyah dalam masalah ibadah, dalam masalah al-ilahiyah. Apa dalilnya? Dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Untuk poin yang pertama ini, masih ingat. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah dosa yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, ihsan. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan orang yang mati dalam kondisi membawa dosa syirik dan tidak bertaubat darinya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, itu dosa kesyirikan tersebut. Apa dalilnya? Sang. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat yang ke-48. Kemudian alasan yang lainnya. Ali wa soleh. Ali. Lagi Ali. Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya al-jannah. Apa dalilnya? Ahsanta. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya surga ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang lainnya, Ja'far. Enggak. Kesyirikan akan menggugurkan seluruh amalan hamba tersebut. Apa di antara dalilnya? walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya lahabita anhum, akan gugur, akan sirna dari mereka apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Ini menunjukkan dosa syirik bisa menggugurkan amalan-amalan yang telah dikerjakan oleh seseorang sebelumnya. Kemudian di antara alasan yang lainnya, antum. Iya, orang-orang musyrik dihalalkan darahnya dan juga hartanya. Dalilnya, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum al-ayah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang lainnya, Abdul Razak. Dosa syirik adalah merupakan apa? Akbarul kabair. Itu dosa besar yang paling besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-isyraku billah, itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang lainnya, antum. Syirik merupakan tanakkus, itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mencacati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tersucikan, ternafikan dari perkara-perkara tersebut. Jadi adanya kekurangan dan juga adanya cacat. Ini poin-poin yang sudah kita lewati, itu alasan kenapa syirik dikatakan sebagai dosa yang paling besar. Kemudian syirik ini terbagi menjadi dua macam. Apa itu soalnya? Syirik akbar dan juga syirik asgar. Sahih, itu syirik yang akbar dan juga syirik yang asgar. Itu syirik yang akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak, Zuhair? Mengeluarkan pelakunya, itu mengeluarkan pelakunya dari dairatul Islam. Ini kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan yang besar. Adapun syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Kemudian syirik yang kecil, ini disebutkan oleh beliau, ada dua macam juga. Apa itu ini? Antum, sampingnya, samping kirinya. Syirik asghar terbagi menjadi dua macam. Apa itu? Sampingnya dibantu, antum. Syirkun zahir dengan syirik khafi, itu syirik yang nampak ataukah syirik yang tidak nampak. Ini dua macam syirik asghar. Itu syirkun zahir, itu syirik yang nampak. Ini biasanya ada pada apa saja kemarin yang sudah kita lewati. Samping kirinya. Syirik yang zahir. Menyembah selain Allah syirik kecil. Syirik yang zahir. Enggak, ini munculnya biasanya pada apa ini? Abbas dibantu. Abbas antumnya. Perbuatan dan juga ucapan itu. Al-fadun wa af'alun. Adapun contoh-contohnya sudah kita lewati tadi. Itu diantaranya apa? Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala dikatakan syirik kecil. Kapan ini? Antum ini, siapa ini? Antum. Jika orang tersebut jika dia tidak meyakini bahwasanya yang disebut dalam sumpahnya tersebut ini tidak setara ataukah bahkan lebih melebihi Allah Subhanahu wa taala. Itu. yang disebut dalam sumpah tersebut, ini derajatnya di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya syirik kecil. Kalau meyakini selain itu, maka ini adalah merupakan syirik yang besar. Itu meyakini dia sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya ini bukan syirik yang kecil lagi, namun inilah syirik yang akbar. Ini contoh di antara ucapan-ucapan. Di antara perbuatan juga sudah kita lewati, di antaranya adalah memakai al-halqah. Itu sesuatu yang melingkar, baik gelang, anting-anting ataukah yang lainnya, dengan tujuan raf'ul bala au daf'ih. Ini pun dikategorikan oleh para ulama termasuk syirik yang kecil. Namun kapan ini? Siapa ini? Samping kirinya. Isa. Kapan ini dikatakan syirik yang kecil? Jika dia meyakini bahwasanya perkara-perkara tersebut bisa menolak bala terus? Cuma itu? Kurang sempurna. Antum bisa bantu? Kapan ini? Penting ini untuk membedakan apakah pelakunya termasuk pelaku dosa syirik besar ataukah syirik kecil. Iya, kalau dia meyakini bahwasanya itu adalah merupakan apa? Sebab. Itu merupakan sebab terangkatnya bala ataukah merupakan sebab tertolaknya al-bala. Maka ini termasuk syirik yang kecil. Kalau dia meyakini dengan keyakinan yang lain, itu dia meyakini bukan hanya sebab, namun perkara-perkara tadi merupakan yang bisa menolak secara sendiri, menolak bala ataukah mengangkat bala yang sudah turun, maka ini keyakinan yang dikategorikan merupakan syirik besar. Ini harus kita bedakan antara keyakinan yang itu dihukumi sebagai syirik yang kecil dan keyakinan yang merupakan dihukumi sebagai syirik yang besar. Harus kita bisa membedakannya. Kemudian kita lanjutkan. Jenis yang kedua yang sudah kita lewati pula, yaitu di antara syirik yang asghar, adalah syirkun khafi, itu syirik yang samar, yaitu syirik yang berupa iradat wan niat, itu keinginan-keinginan, niat-niat yang ada dalam hati seseorang, seperti dia meniatkan amalan namun dengan tujuan ar-riya ataukah sum'ah, ingin dilihat oleh manusia ataukah ingin didengar oleh manusia sehingga mereka akan menyanjungnya, memujinya, dan juga yang lainnya. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, masih pada pembahasan ar-riya, war-riya'u idza khalatal 'amala abtalahu. Dan yang namanya ar-riya, kata beliau, jika bercampur dengan amalan, itu mencampuri suatu amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba, abtalahu, maka riya tersebut bisa membatalkan amalannya. Bisa membatalkan apa? Amalannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia beramal dengan amalan salihah. Itu dengan amalan yang salih. Itu amalan yang salih tentunya yang terpenuhi dua persyaratan. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan-tujuan lain, keinginan-keinginan lain, baik sum'ah ataukah riya. Kemudian yang kedua adalah mencocoki syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga amalan tersebut itu dikatakan sebagai amalan salih, itu sebagai amal yang salih yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peribadatannya dengan sesuatu apapun. baik menyekutukannya dalam syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Dilarang. Ini kalau seseorang berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersyaratkan bebas dari kesyirikan-kesyirikan, baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Syirik yang kecil seperti ar-riya dan juga sum'ah serta yang lainnya. Apa yang disebutkan oleh beliau? Bahwasanya riya ini bisa merusak amalan jika bercampur dengan suatu amalan. Disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Fauzan dalam syarah kitab yang lainnya, dalam syarah kitab Tauhid. Bahwasanya riya ini jika ditinjau akan merusak ataukah tidaknya suatu amalan, maka ini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah jika amalan tersebut dari awalnya memang sudah diinginkan untuk riya, yaitu dia mengamalkan suatu amalan namun landasannya adalah riya, bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah sum'ah dan juga yang lainnya, maka tentunya amalan yang dikerjakan karena awalnya sudah diniati untuk riya ataukah sum'ah, ini jelas sekali riya ataukah sum'ahnya tersebut akan merusak amalannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dari awalnya sudah diniati untuk riya ataukah sum'ah, maka riyanya ini bisa membatalkan amalan yang dia kerjakan. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua adalah kalau seandainya riya tersebut ini muncul di tengah-tengah ketika dia sedang mengerjakan amalan. Itu tari'un. Riyanya ini muncul di tengah-tengah ketika dia sedang mengamalkan suatu ibadah. Maka ini pun ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah, kalau dia ini yudafi', kalau dia berusaha untuk menolak riya yang muncul ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang dia dari awalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata di tengah-tengah amalannya muncul riya. Mungkin tadinya dia sholat pertama kali sepi, gak ada orang, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tiba-tiba di samping kanannya ataukah kirinya ada seseorang yang sholat juga, sholat sunnah misalnya, maka timbul pada dirinya perasaan riya, ingin memperbagus sholatnya dan juga khusyuknya dan juga yang lainnya. Maka kalau munculnya tersebut dia berusaha untuk menghilangkan riaknya, maka ini tidak berpengaruh terhadap amalannya. Amalannya tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memang berusaha untuk menghilangkan munculnya riya di tengah-tengah amalannya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah, kalau munculnya riya tersebut di tengah-tengah amalan, namun dia mustarsil, itu larut. Larut dengan riaknya tersebut. Dia tadinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beribadah. Kemudian di tengah-tengah ibadahnya, baru dapat satu rakaat ataukah dua rakaat, muncul riya tadi. Muncul riya tadi. Ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, di tengah-tengah ibadahnya muncul riya. Ternyata dia tidak berusaha untuk menghilangkannya. Namun larut, mustarsil. Itu larut dengan munculnya riya di tengah-tengah amalannya. Maka yang kedua ini pun tidak terlepas dari kondisi yang disebutkan oleh para ulama. Dikatakan oleh para ulama, ini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah, kalau seandainya ibadah yang dia kerjakan tersebut, ini awalnya tidak ada kaitannya dengan akhirannya. Artinya, awal ibadahnya tidak ada kaitannya dengan akhir dari ibadahnya. Dia beribadah awalnya, maksudnya awal ibadahnya dianggap sah, kemudian ibadah yang lainnya juga dianggap sah. Tidak ada kaitannya dengan amalan yang terakhir ini. Maka jika model amalan ibadahnya adalah seperti ini, maka yang muncul riya tersebut itulah yang batal amalannya. Adapun yang pertama kalinya ikhlas, ini tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seseorang, dia bersedekah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki uang, misalnya 50 ribu. Dia sedekahkan pertama kali 20 ribu. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diterima ibadahnya karena ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian muncul lagi ketika dia hendak bersedekah kembali, riya ataukah sum'ah. Kemudian dia larut. Maka sedekah yang kedua yang dia keluarkan, misalnya dia bersedekah 10 ribu lagi. Maka sedekah yang kedua inilah yang dia larut dengan riaknya, inilah yang batal, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kondisinya dia mustarsil. Dan ibadahnya adalah jenisnya tidak ada kaitannya antara yang pertama dengan yang kedua. Rinciannya adalah seperti tadi. Kemudian rincian yang kedua, keadaan yang kedua, kalau seandainya ibadahnya yang pertama atau awalnya ini ditentukan oleh akhirannya. Artinya tidak mungkin awalan dari ibadah tersebut sah tanpa ada akhiran dari ibadah itu sendiri. Maka jika ibadahnya adalah seperti ini, ketika muncul riya, kemudian dia mustarsil, istarsala dengan riyanya, larut dengan riyanya, maka seluruh ibadahnya ini dianggap tidak sah. Dicontohkan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti amalan salat. Amalan salat ini adalah ibadah yang awalnya ini ditentukan oleh akhirannya. Misalnya dia sholat baru dapat satu rekaat, awalnya dia ikhlas, kemudian muncul di rekaat pertama, rekaat yang kedua, ataukah rekaat yang ketiga, riya. Kemudian dia larut. Karena ibadahnya adalah seperti yang kita dengar tadi, awalannya tidak sah tanpa ada akhirannya, maka ketika dia larut dengan riya yang muncul di tengah-tengah ibadahnya tersebut, ibadah yang seperti ini dianggap batal. Itu dengan munculnya apa? Riya tadi. Itu dengan munculnya apa? Riya seperti yang kita dengar tadi ini. Ini rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama. Jadi singkatnya, yang namanya riya, ini ada dua kondisi. Yaitu dia dari awal memang sudah riya, maka ini tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah muncul di tengah-tengah amalan, maka ini pun ada rinciannya seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Dan memang riya ini adalah merupakan suatu penyakit yang menimpa kalbu-kalbu manusia, hati-hati manusia. Dan ini adalah merupakan penyakit yang samar. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan adanya penyakit yang seperti ini, itu riya, muncul di tengah-tengah para sahabatnya. Di tengah-tengah para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan. Hal ini sebagaimana dalam suatu hadis seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah riya. Itu karena riya adalah merupakan perkara yang sangat samar karena munculnya dalam hati seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling saya khawatirkan atas kalian, ini kalian di sini adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan mereka yang hadir waktu itu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan juga para sahabat yang lainnya, Utsman dan juga yang lainnya, dan juga tokoh-tokoh para sahabat yang mulia hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling saya khawatirkan atas diri-diri kalian adalah asyirkul asghar. Itu syirik yang kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ihtimamnya, perhatinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang demikian. Mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir atas mereka kesirikan yang kecil, Mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Ya Rasulullah, apakah syirik kecil yang kau maukan tersebut, yang engkau ini mengkhawatirkan atas diri-diri kami? Kata mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ar-riya'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Itu ar-riya, itu riya. Ini adalah merupakan perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masihid dajjal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masihid dajjal?" Maukah saya kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang paling saya khawatirkan menimpa kalian di sisiku daripada Masih Ad-Dajjal, daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Padahal fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal ini luar biasa. Yang antum sudah pernah mendengar bagaimana fitnahnya Ad-Dajjal pada pelajaran bersama Ustaz Abu Abdillah Sarbini, ini pada pertemuan yang lalu. Bagaimana ngerinya fitnah Ad-Dajjal. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan pada para sahabatnya perkara yang lebih mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih khawatir, lebih mengkhawatirkan diri-diri mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Sehingga mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah berkata kepada Rasulullah, qalu bala, tentu wahai Rasulullah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala asyirkul khafi, perkara yang lebih saya khawatirkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal adalah asyirkul khafi, itu syirik yang samar, syirik yang samar. Kemudian beliau menjelaskan, mendefinisikan syirik yang samar tersebut adalah yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin ilaih. Syirik yang khafi adalah yakumur rajulu, seseorang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat. Fayuzayyinu salatahu, kemudian dia menghiasi salatnya. Itu memperindah, membuat khusyuk dalam salatnya. Bacaannya diperpanjang, rukuknya diperpanjang, dan juga seterusnya. Kenapa dia melakukan seperti ini? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, lima yara min nadari rajulin ilaih. Dikarenakan adanya seseorang yang melihat kepada dirinya. Riya, itu karena dia mengerjakan sholatnya dengan diperbagus karena ada orang yang melihatnya. Ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penyakit yang sangat berbahaya ini. Ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu perkara syirik, yaitu riya adalah merupakan syirik yang samar sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian disebutkan oleh para ulama, di sana ada perkara-perkara yang itu adalah merupakan masalikur riya ad-daqiqah. Itu merupakan jalan-jalan yang itu adalah merupakan riya, namun daqiq itu sangat samar sekali. Seperti yang disebutkan di sini oleh pentaklik Sarah Al-Qaulul Mufid, itu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Pentakliknya menyebutkan bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang itu dianggap dihukumi termasuk dari masalikur riya ad-daqiqah, termasuk jalan-jalan riya yang sangat samar, kata beliau. Minha, diantaranya adalah awalan, yang pertama adalah ma dzakarahu al-Ghazali fil Ihya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, yaitu kata beliau, wa akhfa min dhalika, dan yang lebih samar dari riya, yang lebih samar dari itu adalah ayyakhtafiya ay al-amilu bitta'ati bihaitsu la yuridu al-ittila' wa la yusarru bi dhuhuri ta'atihi. Yang lebih samar lagi adalah, kata beliau, yaitu seseorang yang mengamalkan ketaatan dari sisi dia tidak menginginkan untuk menampakkan ketaatannya tersebut kepada manusia. Dia tidak suka untuk amalannya, itu amalan ketaatannya ini, ditampakkan kepada manusia. Wala yusarru bidhuhuri ta'atihi, dan juga dia tidak senang untuk amalan ketaatannya ini nampak di tengah-tengah manusia. Dia tidak suka. Berarti seolah-olah adalah ikhlas. Namun kata beliau, walakinnahu ma'a dzalika, akan tetapi bersamaan dengan ikhlasnya dia seperti ini seolah-olah nampaknya, bersama kondisinya seperti itu, idza ra'an nasa ahabba ayyabda'uhu bisalam, jika dia melihat manusia maka dia sangat suka untuk manusia ini, ayyabda'uhu bisalam, untuk mengawali salam kepada dirinya. Dia suka kalau mengamalkan ketaatan-ketaatan, dia tidak mau untuk dilihat oleh manusia, tidak mau untuk dilihat oleh satupun. Namun kalau berjumpa dengan manusia, kata beliau, dia suka agar manusia ini harusnya salam terlebih dahulu kepada apa? Dirinya. Ini sangat samar, kata beliau. Lebih samar daripada tadi. Itu seorang yang sholat kemudian memperindah apa? Sholatnya di hadapan manusia. Atau kata beliau yang lainnya, wa ayyu qabiluhu bil basasati wat tawqir, ataukah dia suka agar manusia tersebut, yuqabiluhu bil basasati wat tawqir, untuk menyambutnya, itu berjumpa dengan dirinya, bil basasati, itu dengan wajah yang ceria, wat tawqir, dan juga penuh dengan penghormatan. Ini samar amalannya, dia tidak suka untuk dilihat oleh manusia, tidak suka untuk amalannya diperlihatkan kepada manusia. Namun kalau berjumpa dengan manusia, dia suka seperti ini. Manusia sangat diharapkan untuk terlebih dahulu mengucapkan salam kepada dirinya. Ataukah berjumpa dengan dirinya dengan basasah, itu wajah yang ceria. Dia tidak suka kalau manusia cemberut kepada dirinya, wat tawqir, dan juga suka untuk manusia memuliakannya. Wa ayyusnu alaihi, dan agar mereka memuji dirinya. Wa yansatu fi qada'i hawaijihi, dan juga dia suka untuk manusia semangat di dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Itu hawaidnya, itu kebutuhan-kebutuhannya. Dia sangat suka kalau seandainya manusia sangat semangat di dalam menjalankan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Ini samar sekali, kata beliau. Wa ayyusamihuhu fil bai'i wasyira, demikian pula dia suka agar manusia, yusamihuhu fil bai'i wasyira, itu untuk mempermudah dalam urusan jual beli dia. Itu mungkin dapat keringanan, mendapatkan diskon yang lebih besar, dan juga yang lainnya. Ini samar sekali, kata beliau. Kemudian kata beliau, wa ayyu wasi'u lahu fil makani, ataukah dia suka pula agar manusia, yuwassi'u lahu fil makani, itu memperluas tempatnya, itu memperluas jalannya misalnya, memperluas tempat duduknya, tempat tinggalnya, dan juga yang lainnya, diberikan kelonggaran. Ini sangat samar, kata beliau. Kemudian kata beliau, fa in qassara fihi muqassirun thaqula dzalika ala qalbihi, jika ada ternyata orang yang qassara fihi muqassirun, yang kurang di dalam memperhatikan apa yang dia inginkan tadi, itu ingin salam kemudian di apa berjumpa dengan dia dengan penuh wajah yang ceria, dan juga yang lainnya semangat untuk menunaikan hajat-hajatnya. Kalau ada yang muqassir, kurang di dalam menjalankan hal yang demikian, thaqula dzalika ala qalbi, akan terasa berat dirasa dalam hatinya. Ini sangat samar. Ini si fulan kok sangat cemberut pada saya, padahal saya sudah ikhlas dalam beribadah misalnya. Kemudian wa wajada istib'adan fi nafsihi ka'annahu yataqadu al-ihtirama ma'a ta'ati allati akhfaha, kata beliau, dan dia mendapatkan istib'adan fi nafsihi, itu jauh pada dirinya, seolah-olah dia berharap untuk dimuliakan, ma'a ta'ati allati akhfaha, bersama dengan ketaatan yang dia sudah sembunyikan tadi. Itu seolah-olah dia menginginkan seperti ini, padahal amalannya sudah disembunyikan, namun ada keinginannya seperti itu. Ma'annahu lam yattari alaih, padahal dia tidak menampakkan amalan ketaatannya. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Ini yang pertama. Di antaranya adalah seperti yang kita dengar tadi. Itu termasuk masalikur riya. Dan ini akhfa, lebih samar lagi. Itu seolah-olah kita tidak tahu dia mengamalkan amalan keikhlasan, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada yang diinginkan oleh dirinya seperti yang kita dengar tadi. Kemudian wasanian, perkara yang kedua adalah di antara yang lebih samar dari riya adalah ayaj'alal ikhlasa lillahi wasilatan li ahadil matalibid dunyawiyah la ghayata wa qasdan. Kata beliau, dia menjadikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, itu sebagai wasilah perantara untuk mendapatkan salah satu dari matalib ad-dunyawiyah, itu tujuan-tujuan duniawi. Itu dia amalannya ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia berharap untuk mendapatkan matalib ad-dunyawiyah, matalib ad-dunyawiyah. Namun diingat oleh beliau, la ghayatan wa qasdan, bukan menjadi tujuan utamanya, bukan menjadi tujuan utamanya, karena tujuan utamanya adalah dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada harapan dunyawiyahnya. Di sini disebutkan oleh beliau kentaklik menukilkan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hukiya anna Abu Hamid Al-Ghazali, dihikayatkan bahwasanya Abu Hamid Al-Ghazali, balaghahu, telah sampai kepadanya, anna man akhlasa lillahi 40 yawman tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbihi 'ala lisani. Telah sampai kepada Abu Hamid Al-Ghazali bahwasanya siapa saja yang mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Siapa saja yang beramal ketaatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, maka akan mendapatkan keutamaan tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbihi 'ala lisani. Akan muncul yanabi, itu cabang-cabang hikmah dari hatinya, 'ala lisanihi, melalui lisannya. Itu akan muncul dalam hatinya yanabi'ul hikmah, itu perangai-perangai hikmah yang nanti juga akan muncul pada apa? Lisannya. Maka kata Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menyatakan, fa'akhlastu 40 yawman, maka aku pun mengikhlaskan amalanku selama 40 hari. Falam yatafajjar syai'un, ternyata tidak ada satupun yang bercabang dari cabang-cabang hikmah tersebut dalam hatiku, kata dia. Fadhakartu dhalika li ba'dil 'arifin, maka aku pun menceritakan hal tersebut kepada sebagian al-'arifin, itu orang-orang yang bijak, orang-orang yang 'arif, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Faqala li, maka sebagiannya berkata kepadaku, innama akhlasta lil hikmati wa lam tukhlis lillahi. Kata beliau, sesungguhnya engkau ini tidak mengikhlaskan, ataukah sesungguhnya engkau ini akhlasta lil hikmati, engkau mengikhlaskan ibadahmu tersebut untuk mendapatkan hikmah tadi. Itu mendapatkan hikmah, tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa lam tukhlis lillah, bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian arifin menyatakan demikian. Kemudian ucapan Syekhul Islam di sini mengomentari apa yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali tadi. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengomentari ucapan al-arifin tadi, wa dzalika li'anna al-insana qad yakunu maqsuduhu nailal ilmi wal hikmati. Yang seperti itu dikarenakan karena manusia terkadang tujuannya adalah untuk mencari, untuk meraih al-ilmi wal hikmah. Itu dia mengamalkan amalan-amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun tujuannya adalah untuk mencapai al-ilmu wal hikmah, ilmu dan juga hikmah. Au nailal mukasyafati wat ta'thirat, ataukah dia ingin meraih al-mukasyafat, itu perkara-perkara yang nanti akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, yang tidak disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang lainnya. Wa ta'sirat, demikian pula ta'sirat, dia memiliki pengaruh-pengaruh di tengah-tengah manusia. Ini tujuannya. Aw naila ta'dhimin nas lahu wa madhihim iyyahu aw ghairu dhalika minal matalib. Ataukah dia ingin meraih pengagungan manusia kepada dirinya dan pujian manusia kepada dirinya, ataukah tujuan-tujuan yang lainnya yang dia inginkan. Qad 'urifa anna dhalika yahsulu bil ikhlasi lillahi, yang seperti itu diketahui itu akan tercapai dengan mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk apa? Lebih samar lagi daripada riya. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ikhlas dalam beribadah namun dia menginginkan perkara yang lain, ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, ingin mendapatkan pengaruh-pengaruh, ingin dibukakan perkara-perkara yang tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya. Ini tujuan-tujuan ad-dunyawiyah. Kemudian yang ketiga, di antara masalik ar-riya yang itu adalah merupakan perkara yang sangat samar, yang terakhir kata beliau sebelum kita menunggu adzan, wa salisuha, yang ketiga adalah qala Ibnu Rajab rahimahullah fi syarhil hadis madibani jai'an, berkata Ibnu Rajab rahimahullah pada penjelasan beliau terhadap hadis madibani jai'an, tidaklah dua seekor serigala yang lapar yang dilepas di sekawanan kambing itu lebih merusak daripada semangatnya seseorang terhadap dunia. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan, wahahuna nuktatun daqiqatun, kata beliau, dan di sini ada satu perkara yang sangat samar, kata beliau, sangat lembut, sangat halus. Apa itu? Yaitu kata beliau, wahiya annal insana qad yadhummu nafsahu bainan nasi yuridu bidhalika ayyaran nasa ayyaran nasu annahu mutawadi'un inda nafsihi. Yaitu kata beliau, bahwasanya seseorang terkadang dia yadhummu nafsahu, dia mencerca dirinya sendiri, itu merendahkan dirinya sendiri di hadapan manusia. Dia mencerca, saya ini adalah orang yang seperti ini, celaan terhadap dirinya. Namun ketika dia mencerca dirinya sendiri, kata beliau, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yuridu bidzalika, dia menginginkan dengan dzamnya tersebut terhadap dirinya, ayyaran nasu annahu mutawadi'un inda nafsihi, agar manusia memandang, berpendapat bahwasanya orangnya adalah mutawadi'un inda nafsihi, orangnya adalah mutawadi, luar biasa, dia mengatakan saya adalah orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ini dan juga itu. Ini namun tujuannya apa? Supaya manusia menganggap dirinya adalah apa? Mutawadi. Ini sangat samar, kata beliau, sangat samar. Jadi kata oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, fayartafi'u bidzalika wa yamdahuhu bihi wa yamdahunahu bihi, sehingga dengan itu dengan celaan yang dicercaan untuk dirinya, itu yang cercakan untuk dirinya, fayartafi'u bidzalik, dia pun akan menjadi naik, menjadi terhormat, wa yamdahunahu bihi, dan manusia pun akan menyanjung dirinya, memuji dirinya. Maka kata beliau, kata Ibnu Rajab Al-Hambali berikutnya, wa hadza min daqa'iki abwabir riya, dan ini adalah termasuk dari perkara-perkara yang sangat halus, yang sangat samar dalam pembahasan ar-riya, itu abwabir riya, dalam pembahasan riya. Bayangkan seseorang mencerca dirinya sendiri di hadapan manusia namun memiliki apa? Tujuan supaya manusia menganggap si fulan masyaallah mutawadhi. Ternyata ini termasuk dari apa? Babur riya. Kemudian kata Ibnu Rajab selanjutnya, wa qad nabbaha alaihi salafus salih, dan sungguh para salafus salih mereka telah memberikan tanbih atas perkara yang demikian, memberikan peringatan dari perkara yang demikian. Qala Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Sikhir, berkata Mutarrif Ibnu Abdullah As-Sikhir, kata beliau menyatakan, kafa bin nafsi itra'an an tadhummaha 'alal mala'i ka'annaka turidu bidhammiha zinataha wa dhalika 'indallahi safahun, kata beliau, kafa bin nafsi itra'an, cukuplah suatu jiwa itu dikatakan melampaui batas, hulu, melampaui batas, anta dhummaha 'alal mala'i, yaitu seseorang mencerca dirinya sendiri 'alal mala'i, di hadapan khayalat rami, khalayak rami, ka'annaka turidu bidammiha, seolah-olah engkau menginginkan dari cercaan kepada jiwamu sendiri, zinataha, agar jiwamu ini menjadi berhias, itu menjadi indah. Itu dia mencerca dirinya namun tujuannya adalah supaya indah, menjadi dianggap oleh manusia mutawadi, orang yang demikian dan juga yang lainnya. Kata beliau, wadzalika indallahi safahun, dan sungguh yang seperti itu sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk safahun, itu kedunguan, kata beliau. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh para ulama kita termasuk dari abwab yang sangat lembut dalam permasalahan ar-riya. Kita tunggu muadzin mengumandangkan adzan terlebih dahulu sebelum kita akhir. Demikianlah apa yang disebut oleh para ulama kita termasuk dari permasalahan-permasalahan riya yang sangat daqiqah, yang sangat halus, sangat samar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan adanya riya ini terjadi pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, padahal mereka adalah orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna, orang yang memiliki keikhlasan yang luar biasa. Mereka masih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terjangkiti penyakit yang namanya riya, karena memang yang namanya riya seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat samar, itu al-khafi, itu sangat samar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wa minhu al-amalu li ajli at-tama'i ad-dunyawi, dan diantaranya termasuk dari riya, yaitu termasuk dari syirik, yang termasuk dari kesyirikan adalah al-amalu li ajli at-tama'i ad-dunyawi, yaitu beramal, mengamalkan amalan-amalan ibadah namun tujuannya adalah li ajli at-tama'i ad-dunyawi, untuk ataukah dikarenakan tamak terhadap perkara-perkara dunia, itu tamak, rakus terhadap perkara-perkara dunia. Dia mengamalkan zahirnya amalan-amalan ibadah namun dia menginginkan perkara-perkara dunia. Kata beliau di sini, kaman yahujju aw yu'adzinu aw ya ummun nasi li ajril mal, seperti seseorang yang berhaji ataukah dia menjadi muadzin ataukah menjadi imam mengimami manusia li ajril mal, hanya dikarenakan al-mal, itu harta. Haji, adzan, kemudian menjadi imam, ini adalah merupakan ibadah yang agung sebenarnya. Namun dia berharap dengan ibadah-ibadah tersebut untuk mendapatkan harta dunia. Maka ini juga termasuk dari apa yang sedang kita bahas di sini. Aw yata'allamul ilma syar'i aw yujahidu li ajril mal. Ataukah dia yata'allamul ilma, mempelajari ilmu, itu ilmu asy-syar'i, mempelajari ilmu syariat, ataukah dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala namun juga li ajlil mal, dalam rangka untuk mendapatkan harta, itu mendapatkan apa, harta. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya, wa illam yu'ta sakhita. Celaka abdul dinar, kata Nabi SAW, itu abdul dinar, itu seseorang yang tujuannya, kehidupannya, hammahnya, itu cita-citanya, hanya untuk memperoleh harta dunia. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, abdul dinar, diperhambakan kepada dinar, itu uang. Ta'isa abdud dirham, demikian pula celaka abdud dirham, itu orang yang keinginannya adalah untuk mendapatkan dirham saja. Ta'isa abdul khamisah, demikian pula abdul khamisah juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa itu al khamisah adalah kain, itu kain yang memiliki corak, kain yang indah. Ta'isa abdul khamilah, demikian pula al khamilah itu kain yang indah yang memiliki corak. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Jika dia diberi, dia akan ridha. Itu dia akan radiya, akan ridha, rela karena diberi harta dunia. Wa illam yu'ta sakhita. Dan jika dia tidak diberi, dia akan marah. Ini seperti yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kalau saja orang yang dia hamahnya, itu cita-citanya, harapannya, apa yang menjadi tujuannya seluruhnya adalah dunia, ini diancam dengan ancaman yang mengerikan, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa, ta'isa dan juga yang lainnya, maka bagaimana tentunya orang yang mengamalkan amalan ibadah, amalan-amalan ketaatan, namun tujuannya adalah untuk tujuan duniawiyah. Tujuan duniawiyah. Maka ini lebih a'zam, lebih parah daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, yang disabdakan oleh Nabi SAW, memang tujuannya, himmahnya, itu adalah perkara-perkara dunia. Ingin mendapatkan dinar, ingin mendapatkan dirham, ingin mendapatkan khamisah atau khamilah, sehingga kalau diberi dia akan senang, kalau tidak diberi dia akan marah. Itu saja sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam celaka, dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dunia. Tentunya bagaimana lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang mengamalkan amalan-amalan ketaatan namun tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Ini lebih parah daripada yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari apa yang sedang kita bahas di sini. Namun disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qaulus Sadid, kebetulan kitab ana juga ada takliknya. Takliq dari As-Sa'di rahimahullah terkait dengan orang yang beramal amalan ketaatan namun tujuannya adalah dunyawiyah. Di sini ada rinciannya dari As-Sa'di rahimahullah, kita baca satu. Adapun yang tersisa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang insyaallah. Kata beliau dalam Al-Qaulus Sadid halaman 109 yang dinukil di sini. Wa ammal 'amalu li ajri ad-dunya wa tahsili a'radiha, adapun beramal mengamalkan amalan ketaatan untuk mendapatkan dunia ataukah menghasilkan a'radiha, itu 'arad, harta-harta dunia. Fa in kanat iradatul 'abdi kulluha li hadzal qasdi wa lam yakun lahu iradatun liwajhi Allahi waddaril akhirati fahada laysa lahu fil akhirati min nasib. Kata beliau, jika niatan seorang hamba seluruhnya adalah untuk tujuan seperti tadi, yaitu tujuannya, niatannya adalah untuk mendapatkan harta dunia, dan dia tidak memiliki sedikitpun niatan untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga darul akhirah, negeri di akhirat nanti, maka orang yang seperti ini dikatakan oleh beliau, fahada laysa lahu fil akhirati min nasib. Maka tidak ada baginya lagi nanti di akhirat, kata beliau. Dia tidak akan mendapatkan lagi di akhirat. Wa hadzal amalu ala hadzal wasfi la yasduru min mu'minin. Kata beliau, amalan yang seperti ini, yang sifatnya seperti yang digambarkan oleh beliau tadi, ini tidak mungkin muncul dari seorang mukmin, kata beliau. La yasdur min mu'min, tidak akan muncul dari seorang mukmin. Fa innal mu'mina wa in kana dha'ifal iman la budda ayuridallaha waddaral akhirah. Karena seorang mukmin tentunya walaupun keimanannya ini lemah, kata beliau, keimanannya lemah, tidak sempurna, tentu dia akan berharap karena Allah subhanahu wa ta'ala ataukah addaral akhirah, negeri akhirat. Ini diantara rinciannya. Adapun rincian-rincian yang lainnya, insya Allah kita akan sempurnakan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.